sang pacar dakilah kemari. Katokanlah apo nanta jadi mantan pacar cubolah disiapkan. Apo bana nan adia tahu pacar dakilah kau.